يرضى، وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah. Pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita, tentunya di dalam kajian rutin kita pembahasan kitab Ad-Da'wah Dawah yang disusun oleh Syekh atau Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan akhir pembahasan kita pada pertemuan yang lalu mengenai syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di sini oleh beliau, wa ma syirku fil ibadah fa ashalu min hadha syirk wa akhafu amran fa innahu yasduru mimman ya'taqidu annahu la ilaha illallah wa annahu la yadur wa la yanfa wa la yu'ti wa la yamna ilallah wa annahu ila ghayrihi wa la rabba siwah lakin la yukhlisu lillahi mu'amalatahu fi mu'amalatihi wa 'ubudiyatihi bal ya'malu li hadhi nafsihi taratan wa li talabi dunya taratan. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan adapun syirik ibadah, maka dia lebih tersembunyi perkaranya daripada syirik yang kita sebutkan di atas. Karena syirik jenis ini datang dari orang-orang yang mereka meyakini bahwasannya tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah. Meyakini bahwasannya Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta ini. Mereka yakin itu semuanya. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mereka tidak mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang mereka beramal untuk mendapatkan manfaat duniawiyah, dan terkadang mereka beramal untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan sanjungan di manusia. Subhanallah. Iya. Bersama dengan itu, mereka yakin Allah lah satu-satunya zat yang saya ibadahi. Allah lah satu-satunya zat tempat saya kembali dan tempat kepadanya meminta. Akan tetapi karena hati manusia terkadang condong dengan pujian, condong dengan sanjungan, sehingga dia memalingkan hatinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada perkara-perkara yang hina dari perkara-perkara dunia ini, atau yang dikenal dengan syirik kecil atau ar-riya atau sum'ah atau yang semisalnya. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, yang hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakkaru al-masih ad-dajjal. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami, pada waktu itu kami sedang berdiskusi ya tentang fitnahnya Masihud Dajjal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, "Ala ukhbirukum? Maukah aku khabarkan kepada kalian apa yang lebih tersembunyi dan lebih aku takutkan kepada kalian semuanya?" Kemudian para sahabat berkata, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Nam, ada seorang laki-laki yang dia salat, kemudian dia memperbaiki salatnya ketika ada manusia yang melihatnya." Subhanallah. Ini merupakan fitnah yang paling dikhawatirkan, paling ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa umatnya beliau. Dan siapa di antara kita yang tidak pernah terjatuh dengan penyakit yang sangat membahayakan ini? Cuman terkadang penyakit inilah penyakit yang dilalaikan. Penyakit ini penyakit yang terlupakan. Penyakit ini penyakit yang tidak dianggap sebagai penyakit. Ya mungkin seseorang menganggap ketika dia berzina, Dia tahu itu dosa, kemudian dia bertaubat, menangis kepada Allah. Atau dia memperbuat perbuatan-perbuatan yang lainnya, mencuri, berbohong, berghibah, dan lain sebagainya. Akan tetapi sangat sedikit di antara kita yang menyadari akan dosanya riya, akan dosanya syirik yang jenisnya seperti ini. Sehingga ketika kita tidak menyadari, apalagi hal yang seperti ini jarang diulang-ulang, jarang dibahas, jarang disentuh, maka para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, tidak ada motivasi dan dorongan dari kita semuanya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita melihat dari konteks ayat Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain dari kesyirikan siapa yang Allah kehendaki. Dari zahirnya ayat ini di dalamnya mencakup dalamnya syirik kecil dan juga mencakup dalamnya syirik besar. Nah, kalau seandainya ayat ini mencakup dalamnya syirik kecil, para hadirat rahimani wa rahimakumullah, maka siapa saja yang mereka mati berbuat syirik kecil dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan dia akan kekal di neraka selama-lamanya, iyadz billah. Baik, kemudian faria kullu syirkun, dan syirik dan riya semuanya itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul, katakan oleh Muhammad, sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku, hanya saja yang diilahukum, hanya saja Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, yaitu Allah. Faman kana yarju liqa rabbi faly'mal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan barang siapa yang seseorang berharap untuk bertemu dengan Allah, maka hendaknya dia beramal dengan amalan saleh, dan jangan dia berbuat syirik kepada Allah, dengan dia berbuat syirik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa kana min du'a'i Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma ij'al 'amali kullahu shaliha waj'alhu liwajhika al-khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berdoa, Allahumma ij'al, ya Allah jadikanlah amali kullahu shaliha, jadikanlah amalku seluruhnya saleh. Waj'alhu liwajhika khalisa, dan jadikanlah amalanku itu untuk wajahmu. Wa la taj'ali ahadin fi syai'a, dan jangan kau palingkan ibadahku kepada selain darimu. Wa hadha syirku fil ibadah yubtilu thawabal 'amal wa qad yu'aqibu 'alayh idza kana al-'amal wajiban. فَإِنَّهُ يُنَزِّلُهُ مَنْزِلَةً مَنْ لَمْ يَعْمَلْ فَيُعَاقِبُ عَلَى تَرْكِ الْعَمْرِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِعِبَادَةِ عِبَادَةً خَالِصَةً قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan syirik dalam ibadah itu membatalkan pahala amalan yang dilakukan, dan dia diiqab, dan dia akan mendapatkan hukuman apabila amalan yang dilakukan tersebut adalah amalan kewajiban yang dibungkus dengan riya. Maka dia sama saja, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seperti seseorang yang dia tidak menjalankan kewajiban. Allah mewajibkan dia salat duhur, kemudian dia melakukan salat duhur, tapi salat duhurnya adalah untuk mendapatkan sanjungan. Maka sama saja seperti dia tidak melakukan salat duhur. Nah, seseorang tidak melakukan salat duhur, maka dia diiqab, karena dia telah melanggar atau telah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala hanya saja memerintahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang murni, yang suci untuk Allah Rabbul Alamin. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Wa ma umiru," dan tidaklah mereka diperintahkan, "illa liya'budullah mukhlishina lahuddin," kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian disebutkan di sini, faman lam yukhlis lillah fi ibadatihi lam yaf'al ma umira bihi bal lilladhi ata bihi syai'un ghairu alladhi umira bihi fala yasihu wa la yuqbalu minhu. Yaqulu Allah Ta'ala, ana aghna syuraka'ani syirki Faman amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi fahuwal ladzi asyraka bihi wa ana minhu bari'un. Faman lam yukhlis lillah, dan barang siapa yang seseorang tidak mengikhlaskan ibadah hanyanya kepada Allah, wa lam yaf'al ma umira bih, dan dia tidak melakukan sebagaimana yang Allah perintahkan, balil ladzi ta'ata bi syai'un ghairu ladzi umira bih, bahkan dia mendatangi sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dengan selain dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah memerintahkan dia salat untuk ikhlas hanya kepadanya, dia tidak ikhlas. Allah memerintahkan dia berpuasa untuk ikhlas kepada Allah, dia tidak ikhlas. Allah memerintahkan dia yaitu sujud ikhlas kepada Allah, dia tidak ikhlas. Allah memerintahkan dia mengeluarkan zakat untuk Allah, dia tidak ikhlas mengeluarkan zakatnya. Maka hal yang seperti ini fala yashihu, tidak sah ibadah yang dilakukan, wala yuqbalu, dan juga tidak diterima darinya. Allah mengatakan sesungguhnya aku itu tidak membutuhkan dari sekutu-sekutu. Ya. Dan barang siapa yang seseorang itu beramal yang dia menyekutukan aku dengan selainku, maka aku berlepas diri dari sekutu tersebut dan aku berlepas diri juga darinya. Ya. Baik, kemudian selanjutnya jenis yang kedua, yang qasimu ila kabirin wa akbar. Ya, syirik itu dibagi menjadi syirik yang besar dan yang lebih besar. Wa laisa syai'un minhum maghfuran, dan tidak ada di antara jenis syirik ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyirku billah fil mahabbah wa ta'zim. Anna yuhib ay yuhibba makhluqan kama yuhibbu Allah. Fa hadha min asyirkil ladzi la yaghfiruhu Allah wa asyirkul ladzi qala Allah subhanahu fi. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuhum wa yuhibbunahum ka hubbillah. والذين آمنوا أشد حبا لله قال أصحاب حد الشرك لآلهتهم وقد جمعهم الجحيم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. Dan jenis syirik yang kedua adalah syirik yang besar dan yang paling besarnya. Dan syirik ini bisa bentuknya dalam mahabbah, kecintaan dan pengagungan. Yang mana seseorang mencintai makhluk seperti dia mencintai Allah. Seseorang ketika mencintai Allah, mengagungkan Allah, melahirkan ibadah. Daripada ibadah yang dia lahirkan, dia sujud kepada Allah. Dari ibadah yang dia lahirkan, dia menyembelih untuk Allah. Dari ibadah yang dilahirkan, dia menahan diri dari lapar dan haus dan syahwatnya untuk Allah. Dia mengeluarkan, dia bersiap untuk mengorbankan hartanya, nyawanya untuk Allah. Itu namanya kecintaan, pengagungan, pengorbanan. Nah, ketika seseorang mencintai sesuatu, yang kemudian cinta sesuatu itu dibangun daripada ta'zim, pengagungan, kemudian dia menyerahkan sebagian ibadah. Dia menyembelih seekor hewan, kambingkah, ayamkah, sapikah, kemudian sebagai bentuk pengagungan dia, kecintaan dia, dia serahkan ya kepala hewan tadi ke lautan, ya kepada Nyi Loro Kidul, sebagai bentuk ya agar Nyi Loro Kidul bisa menjaganya, bisa memberikan manfaat kepadanya, ya bisa menghilangkan mudarat darinya. Ini jelas semua syirik besar. Ya, atau misalnya dia datang ke kuburan, dia sembelih di kuburan, ditumpahkan darah di kuburan. Ya, ini sebagai bentuk kecintaan atau sebagai bentuk ta'zim yang melahirkan ibadah. Makanya ketika seseorang itu dia mengaku Allah sebagai Rabbnya, dia mengaku Allah sebagai sembahannya, ketika tidak ada rasa cinta dalam hatinya kepada Allah, tidak ada rasa pengagungan dalam kalbunya kepada Allah, maka tidak melahirkan ibadah. Malas dia berbuat ibadah, malas untuk dia berbuat kebaikan. Ya, dan juga tidak ada pengagungan kepada Allah dengan menjauhi dosa. Apa yang Allah haramkan, justru dia dekat dengan dosa, dia dekat dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jenis syirik ini dalam Al-Qur'an, wa minan nas, dan di antara manusia ada yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan, yang Allah Subhanahu, yang mereka mencintai, yang yuhibbunahum, yang mereka mencintai berhala-berhala mereka atau mencintai selain Allah Subhanahu wa taala seperti mereka mencintai Allah. Dan orang-orang yang beriman itu lebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang syirik, jenis syirik ini, kepada Tuhan-Tuhan mereka ketika Allah mengumpulkan mereka dalam neraka. Tallah in kunna lafi dhalalim mubin ittusawwikum birabbil alamin. Dan demi Allah, sesungguhnya kami berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Ittusawwikum, ketika kami menyamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dari sisi mana Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan perkara syirik di dalam kitab beliau ini dengan soal yang diajukan kepada beliau orang-orang yang tergantung, yang dia terikat dengan dosa dan dia tidak terlepas. Ya, tentunya di sini jelas sekali apa yang diinginkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Banyak hal-hal yang bisa merusak hati seseorang. Ya, di antara hal yang bisa merusak hati seseorang adalah syirik kepada Allah. Dan ini merupakan dosa yang paling besar, dosa yang paling zalim, kezaliman yang paling zalim. Tidak ada kezaliman di atas kezaliman ini. Sehingga, ya ketika seseorang dia sudah terjatuh dengan dosa, yang berupa dosa besar tadinya, maka dikhawatirkan, dia hanya berjalan beberapa langkah lagi untuk menuju syirik kepada Allah. Ketika hatinya sudah terpenuhi dengan dosa, terpenuhi dengan maksiat, maka telah hilang sedikit demi sedikit pengagungannya kepada Allah, kecintaannya kepada Allah. Nah, ketika hilang rasa pengagungannya kepada Allah, dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah. Ia dan kita. Karena syaitan dia tidak akan menghentikan seseorang pada titik tertentu. Syaitan akan terus menggoda anak manusia sampai dia terjatuh dalam kesyirikan dan menyekutukan Allah Rabbul Alamin. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini, asyirku fi afal wal aqwal iradatil wa niyat. Syirik yang bentuknya pada perbuatan, pada ucapan, dan juga terkadang pada niat. Wa yattabi'u hadha syirka syirku bihi subhana fil af'ali wal aqwali wal iradati wal niyyah. Dan juga masuk dalam syirik ini, yaitu syirik dalam perbuatan, syirik dalam ucapan, dan syirik dalam keinginan-keinginan dan niat-niat. Fa syirku fil af'ali kasujudi li ghairihi, dan syirik dalam perbuatan seperti sujud kepada selain Allah. Wa tawafi bi ghairi baitihi, dan seseorang itu tawaf selain dari rumahnya Allah. Wa khalq ra'si ubudiyatan khudu'an li ghairihi, atau dia mencukur rambutnya, dia membotakkan rambutnya sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk merendahkan dirinya kepada selain Allah. Kita ketahui ketika kita melakukan ibadah haji atau kita melakukan ibadah umrah, ya ada namanya sifatnya tahallul. Ya, dan semuanya tentunya ibadahnya untuk Allah, dan mulai dari kita miqat di tempat miqat, kita mengatakan labbaik Allahumma hajjan wa umrah atau labbaik Allahumma umratan, kita lakukan untuk Allah. Kemudian kita menahan diri kita dari hal-hal yang terlarang ketika kita berihram. Tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut, ya tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, tidak boleh berhubungan badan suami istri. Ini semuanya larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan untuk Allah. Begitu juga kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu semuanya untuk Allah. Begitu juga ketika kita pergi ke Ka'bah, kita tawaf untuk Allah, kemudian kita sa'i untuk Allah, begitu juga kemudian kita mencukur rambut kita, ya, sampai botak, itu juga untuk Allah Rabbul Alamin. Nah, ketika seseorang mencukur rambutnya sampai botak, yang itu diniatkan ibadah, yaitu ibadahnya kepada selain Allah Rabbul Alamin. Dia niatkan kepada selain Allah. Dan syirik. Ya, adapun misalnya seorang cukur rambut karena memang dia mungkin masuk sekolah, atau cukur rambut memang dia mendapatkan hukuman, yaitu perkara adat, perkara duniawiyah, tidak dimaksudkan ibadah. Dan tidak masuk dalam bab ini. Wa taqbil ahjar ghairul hajar al-aswad, atau seseorang mencium batu yang batunya selain dari batu hajar aswad. Dan maksud dia cium batu adalah sebagai bentuk pengagungan kepada batu itu. Kalau orang punya cincin, cium-cium cincinnya tanpa niat apapun enggak ada masalah. Ya, karena itu kembali kepada niat. Tapi maksudnya di sini ketika kita mencium hajar aswad, ya, Yang kita niatkan mencium Hajar Aswad adalah ibadah mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, kita cium batu selain daripada batu Hajar Aswad dengan maksud dan niat yang sama. Maka ini juga terlarang. Waktaqbil kubur wastilamiha. Begitu juga seseorang mencium kubur, mengusap-usap kubur, ya, dengan maksud dan tujuan untuk mengambil berkah dari kubur tersebut, atau dia sujud kepada kubur tadi, maka ini semuanya terlaknat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man ittakhadha qubur anbiya wassalihin masajida yusalla lillah fiha fakaifa biman ittakhadha alqubur autanan ya'buduha min dunillah. Nah, barang siapa yang Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh sebagai masjid yang mereka salat di dalamnya, nah, bagaimana lagi kalau seandainya dia menjadikan kubur sebagai sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang dia salat di kuburan saja dengan maksud dan tujuan salat kepada Allah, terlaknat. Ya, bagaimana lagi kalau seandainya dia salat di kuburan yang dia harapkan adalah pemilik kubur itu sendiri. Maka tentunya ini jelas perbuatan yang sangat berbahaya. Ini perbuatan kesyirikan kepada Allah Rabbul Alamin. Di dalam Sahihain, Nabi SAW mengatakan, la'anallahu al-yahuda wa al-nasara ittakhadu min kuburi anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Allah melaknat orang-orang Nasara ketika mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Wa minasyirki bihi subhanahu asyirku bihi fil lafad kalhalfi bighairih kama rawahu al-imamu Ahmad wa Abu Dawud anhu sallallahu alaihi wasallam, man halafa bighairi Allah faqad asyrak. Daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ada syirik dalam lafad, sebagaimana seseorang itu bersumpah dengan selain nama Allah. Dan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang seseorang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Rabbul Alamin. Wa min dhalika qaulul qa'il lil makhluq, masya Allah wa syi'ta, kama thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana qala lahu rajulun masya Allah wa syi'ta, faqala ij'altani lillahi nidda, qul masya Allah wahda. Dan juga dari bentuk kesyirikan kepada Allah, seseorang mengatakan ini merupakan kehendaknya Allah dan kehendaknya engkau. Dan ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur seorang laki-laki ketika laki-laki tersebut mengatakan masya Allah wa syi'ta, ini merupakan kehendaknya Allah dan kehendaknya engkau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ija'altani lillahi nidda, apakah engkau ingin menjadikan tandingan untukku? Apakah engkau ingin menjadikan Allah tandingan untukku? Tapi katakanlah, kul masya Allah wahda. Katakanlah ini adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Perhatikan teman-teman semuanya. Perhatikan bagaimana berbahayanya syirik tersebut, dan dia sangat tersembunyi sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, itu terjadi dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah mereka ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Arab. Tetapi bersama dengan itu ada yang tersembunyi dari mereka. Kalimat masya Allah wa syita. Itu kan hanya perbedaan masya Allah wa syita, masya Allah thumma syita. Kalau masya Allah kemudian kehendaknya engkau, itu dibolehkan. Tapi ketika disebutkan masya Allah wa syita, maka ini hal yang terlarang. Hal yang tidak dibolehkan, hal yang tidak dibenarkan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Baik, nah sekarang kita dalam satu hari satu malam berapa jam kita berbicara? Dalam satu hari satu malam berapa hari kita chattingan? Apakah kita bisa menjamin dari chattingan, bicara yang kita bicarakan tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya? Kita bisa menjamin? Kalau seandainya itu bisa terluput dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan sangat jauh kemungkinan, maka akan mungkin sekali itu terjatuh pada diri kita, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ini bukan masalah yang sepele, ini masalah yang besar. Ya, kecil-kecilnya ada syirik kecil itu jauh lebih besar daripada dosa besar. Kita menjauhkan diri kita dari zina. Ya, kita benci dengan zina, kita benci dengan membunuh, kita benci dengan mencuri. Tetapi seperti yang kita sebutkan tadi, terkadang syirik kecil ini tidak menjadi hal yang mengerikan buat kita. Syirik kecil ini tidak menjadi dosa buat kita. Atau bahkan kita menyepelekan. Padahal jelas ayat yang menyebutkan tentang orang yang mereka berbuat syirik berada dalam nerakanya Allah iyadzubillah. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Wa ma syirku fil iradatil wan niyat fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu. Adapun syirik di dalam niat, syirik di dalam iradat, keinginan-keinginan, maka ini bagaikan lautan yang tidak ada tepinya. Wa qalla man yanju minhu. Sedikit manusia yang bisa selamat daripada syirik yang jenis seperti ini. Qaman arada bi amalihi ghairu wajhillah annaw syai'an ghairu taqarrubi ilaik wa talabil jazaa' minhu faqad asyraka fi baiti wa fi niyyatihi wa iradatihi. Maka barang siapa yang seseorang beramal dengan sebuah amalan yang diharapkan selain wajah Allah atau berniat sesuatu yang dengannya dia mendekatkan diri kepada selain Allah dan dia wa talabil jazaa' dan dia menginginkan balasan, maka dia telah berbuat syirik di dalam niatnya dan juga dalam keinginannya. Ya. Ya misalnya seseorang, dia beribadah, dia beramal. Dia tidak ingin amalannya diketahui oleh siapapun. Dia juga gak ingin mengharapkan manusia memuji apa yang dia lakukan. Ya, dia bersedekah bersembunyi, dia sholat malam bersembunyi. Apapun ibadah yang dilakukan, dilakukan secara tersembunyi. Dan dia tidak ingin ada satupun manusia yang mengetahui. Jelas. Ini hal yang baik. Namun, para hadirin dan hadirat, ada keinginan dia yang lainnya. Dia keinginan yang diinginkan bukan dituju daripada ibadah yang dilakukan. Tapi keinginan dia adalah efek daripada ibadah. Apa misalnya? Dia ingin manusia, dia menginginkan manusia memuliakan. Bukan memuji, memuliakan. Ketika dia datang ke sebuah tempat, ya, dia menginginkan manusia menyambutnya dengan meriah. Ya, manusia menyambutnya dengan kehangatan. Manusia menyambutnya dengan wajah yang ceria dan gembira. Ya, kemudian dia layani layaknya seorang yang memang pantas dilayani. Namun kalau seandainya dia tidak mendapatkan pemuliaan tadi, tidak disambut, cuman hal yang biasa, hal yang sederhana, yang manusia tidak berdiri kepadanya untuk menyalaminya, tidak mengumuruninya, dan lain sebagainya, maka di situ ada sesuatu yang dia dongkol, ada sesuatu yang dia gak suka, ada sesuatu yang benci. Kenapa mereka tidak berdiri bertemu saya? Kenapa mereka tidak ceria ketika berhadapan bertemu dengan saya? Padahal saya datang dari tempat yang jauh. Saya sudah sekian lama yang mereka rindukan. Kenapa kemudian sekarang mereka biasa saja menyebut saya? Subhanallah. Maka ini juga bagian dari syirik dan syirik yang sifatnya al-iradah. Yang sebagainya, dia menginginkan imbalan. Imbalannya apa? Imbalannya manusia itu kembali kepada dia. Imbalannya apa? Manusia itu memuliakan dia. Bukan pujian, memuliakan. Imbalannya apa? Manusia harus semua bertanya kepada dia. Manusia hanya mengambil ilmu dari dia. Kalau ada ya orang di bawahnya bertanya kepada selain dia, padahal itu juga seorang yang berhak untuk ditanya, memiliki ilmu, dia akan marah. Dia akan emosi, dia tidak terima ketika ucapannya tidak diambil. Na'udzubillah. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini merupakan lautan yang tidak bertepi. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Kemudian disebutkan di sini wal ikhlas ayukhlisa lillahi fi aqwali wa af'ali wa iradati wa niyyatihi. Naam. Wa hadhihi al-Hanafiyah millatu Ibrahim allati amara Allah biha ibadata ibadahu kullahum. ولا يقبل من أحد غيرها وهي حقيقة الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه في الآخرة من الخاسرين وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسف صفها. Dan ikhlas kepada Allah dalam mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dalam ucapannya, perbuatannya, iradahnya dan niatnya. Dan ini merupakan Hanafiyah, agamanya Ibrahim, yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya seluruhnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari siapapun Dan ini merupakan hakikat daripada keislaman. Allah mengatakan dalam ayatnya, barang siapa yang seseorang memilih selain daripada agama Islam sebagai agamanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima darinya. Dan dia di yaumul qiyamah akan menjadi orang-orang yang merugi. Baik, bisa difahami semuanya ya teman-teman? Baik. Kita lanjut. Baik, atau kalau mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, ya, nanti kalau memang tersisa waktu, pertanyaan kita baca lagi poin yang kedua. Baik, izin menyampaikan pertanyaan dari jamaah. Semoga Allah merahmati Syekh penulis buku. Amin ya rabbal alamin. Para guru beliau serta ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara bersabar untuk tetap belajar kepada seorang guru yang beliau sering mengeluh soal ekonomi pribadi kepada murid-muridnya? Banyak murid merasa tidak nyaman dengan hal tersebut. Apakah akan mempengaruhi keberkahan ilmu yang didapat? Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama, dari sisi si murid. Yang kedua, dari sisi para guru. Pertama, sebagian para ulama salaf, mereka ketika awal belajar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma astur aurati syekhi anni. Ya Allah, tutuplah aurat syekhnya saya kepada saya supaya aku tidak diharamkan belajar ilmu darinya. Ini di antara bentuk kecerdasannya para ulama salaf. Kenapa? Karena mereka menyadari guru yang akan mereka tuntut, guru yang tempat mereka belajar, ya adalah manusia. Yang mana manusia itu memiliki kekurangan-kekurangan, yang mana manusia itu memiliki sifat-sifat yang terkadang kita tidak suka, ya hal-hal yang kita terkadang ill feel, hilang feeling kita dengannya, ya karena kita tidak berguru dengan seorang malaikat yang maksum, yang tidak ada kekurangan badannya. Maka, ya, ketika kita menyadari bahwasanya manusia yang akan kita ambil ilmunya adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, ya, maka butuh bagi kita berdoa dan memohon kepada Allah agar aibnya itu terhilangkan dari mata kita. Nah, yang kedua, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kalau memang kondisinya demikian, ya disitulah kita harus bersabar. Karena di sana banyak orang-orang yang terkadang mereka ingin berguru, bahkan mereka ingin mengeluarkan apa saja agar bisa ada orang yang mengajarkan kepada mereka, tapi mereka tidak mendapatkannya. Nah, kemudian kita di sini mendapatkan seorang guru, tetapi kondisinya demikian, di sinilah kita harus bersabar. Harus bersabar dan semaksimal mungkin kita ingin bisa membantunya dan memudahkan dan meringankan bebannya. Ini satu, ini hal. Hal kedua. Adapun kembali kepada seorang guru atau kepada seorang ustaz atau seorang pengajar, ya hendaknya para pengajar, ya selain mereka mengajar, selain mereka memberikan ilmu, maka harus ada waktu yang harus dia cari untuk bekerja. Harus ada waktu yang dia cari untuk mencari ma'isyah. Dia berdagang, dia berniaga, dia tidak hanya bergantung kepada jamaahnya. Tidak hanya bergantung dengan pemberian-pemberian saja. Tapi dia bersemangat untuk bekerja, semangat untuk belajar. Agar semangat untuk mencari rezeki. Agar, dan itu memiliki izzah, dia akan memiliki kemuliaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Zuhudlah kamu apa yang ada di tangan manusia, maka niscaya Allah akan mencintaimu dan manusia juga akan mencintaimu." Yang mana watak seorang manusia, ketika kita meminta kepadanya, ketika kita tidak meminta kepadanya, dia akan marah. "Kenapa kamu enggak minta sama saya? Kenapa saya kamu enggak kabarkan kepada saya? Saya kan bantu kamu. Kamu tenang saja, pokoknya apa saja saya bantu." Itu watak manusia. Jadi ketika kita sudah keseringan meminta, meminta, dan meminta, maka disitulah akan ada kejenuhan dan kebosanan manusia. Itu wataknya manusia. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ya hendaknya seseorang, seperti yang disebutkan, dia jangan menampakkan kelebihan dia punya kepada orang lain. Karena dikhawatirkan itu akan ada hasad. Yang kedua, jangan dia menampakkan kelemahan dia kepada orang lain. Ya karena itu akan membuat manusia itu akan melecehkan dirinya. Ya maka kita sebagai seorang laki-laki yang memiliki tangan, kita seorang laki-laki yang punya tenaga, semaksimal mungkin kita mencari ma'isyah. Semaksimal mungkin kita mencari kerja. Bukan sebuah hal yang aib. Seorang ustaz bekerja bukan hal yang aib. Iya. Di sana ada orang-orang yang tidak, yang kemuliaannya gak sebanding dengan kemuliaan ya para guru, para sahabat Rasulullah SAW. Iya, sebagian mereka telah dikhabarkan sebagai penghuni surga. Iya, Abdurrahman bin Auf sebagai penghuni surga, Talha bin Ubaidillah sebagai ahli jannah, dan lainnya dari 10 seorang sahabat yang dikhabarkan oleh Nabi. Tapi bersama dengan itu mereka bekerja. Bersama dengan itu mereka mencari ma'isyah. Bersama dengan itu mereka berniaga. Ya, nah, bagaimana solusi? Dan yang ketiga, solusi di antara keduanya, ya mungkin teman-teman ya memberikan solusi yang bentuknya permanen. Kalau memang misalnya seseorang tersebut tidak punya arah bagaimana cara dia akan melakukan dagangannya, dilakukan, berikan solusi yang sifatnya permanen. Ya, ini misalnya kami punya sekian uang, mungkin ini punya cara berdagang dengan cara seperti ini, ya mungkin ya mudah-mudahan dia bisa menghasilkan apa yang bisa dia gunakan untuk hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah termasuk aib bagi penuntut ilmu apabila para murid meninggalkan guru yang demikian? Asalnya jangan ditinggalkan seperti yang kita sebutkan tadi. Nanti kita akan mendapatkan guru yang lain, ya mungkin dia gak permasalahannya ekonomi, permasalahannya yang lain lagi. Ya gak? Nah, kalau seandainya setiap ada guru yang punya kekurangan, maka kita tinggalkan, kita khawatirkan kita tidak punya guru di muka bumi ini. Maka semaksimal mungkin seperti yang saya sebutkan, diberikan solusi yang sifatnya permanen. Ya, agar seseorang bisa mencari ma'isyah dan mencari pekerjaan. Baik, bagaimana hukumnya mengatakan banyak anak, banyak rezeki? Apakah ada dalilnya? Wallahu a'lam bishawab. Adapun dalil secara khusus, saya tidak tahu. Ya, dalil secara khusus, saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Namun, kalau seandainya diinginkan, tidak ada seorang pun yang lahir di muka bumi ini kecuali Allah telah mencatat rezekinya. Kan seperti itu, sebagaimana hadis yang disebutkan, dicatat rezekinya, ajalnya, syaqiyun wa sa'idun. Jadi ketika dia lahir, dia telah dicatat rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak akan pernah mati sampai semua rezeki yang Allah takdirkan kepadanya sudah habis, dia akan mati. Nah, kalau seandainya takdir rezekinya belum habis, dia tetap akan hidup di muka bumi ini. Nah, dengan mana ini jelas, dalilnya jelas sekali. Setiap yang lahir itu telah dicatat rezekinya oleh Allah. Maka dalam sebuah ayat ketika Allah Subhanahu wa taala melarang untuk membunuh bayi, ya dikarenakan takut kefakiran, Allah mengatakan Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka. Ya, Allah yang memberikan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepadanya. Allah Maha Kuasa. Ada yang lain? Kita baca ya. Kita lanjut lagi. Qala Syekh Muhammad, qala Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, haqiqatu syirki wa tashabbuhu bil khaliq wa tashbihi lil makhluq. Hakikat dari kesyirikan adalah ya menyerupai makhluk dengan Allah atau menyerupai Allah kepada makhluk dengan makhluknya. Iya. Memberikan sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh Allah kepada makhluk. Ini syirik. Atau memberikan sifat-sifat yang lemah, yang ajiz kepada Allah dari sifat makhluk tersebut. Ini juga syirik. Taib. Hada wa tashbihu fil haqiqah. Dan ini merupakan tashbih secara haqiqah. Taib. Sepertinya ini sudah saya baca ya. Sudah saya baca ini seingat saya. Taib. Saya baca bab selanjutnya. Baik, bab selanjutnya para hadirin, su'udzon billah. Berprasangka jelek kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ini hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Terlebih, setiap kita pasti akan ada ujian. Setiap kita pasti akan ada cobaan. Ya, apakah cobaan dari sisi harta, cobaan dari sisi kehidupan, cobaan dari sisi kebahagiaan, atau lain sebagainya. Ya, tidak akan ada di antara kita yang tidak terlepas daripada ujian. Semua kita mendapatkan ujian. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, maka dikhawatirkan ketika kita tidak kuat, dikhawatirkan ketika kita tidak bisa bersabar, akan ada su'udzon. Ada prasangka atau prasangka jelek kepada Allah. ya dzon jelek kepada Allah. Nah, ketika seseorang sudah memperasakan jelek kepada Allah, para hadirin, ini merupakan salah satu keawal dari kehancuran. Dan ini akan bisa mendampak kepada perbuatan kekufuran dan kesyirikan. Bagaimana akan dijelaskan di sini? Idza tabayyana hadza fa hahuna aslun 'azimun yakshifu sirral mas'alah wa anna a'dhamu dhunub indallahi isa'ud dhon bihi fa inal musi'a bihi wa musibihi dhon qad dhanna bi khilaf kamalihi al muqaddas. Dan dari apa yang telah kita sebutkan dari awal pembahasan ya tentang terjatuhnya manusia ke dalam dosa, terjatuhnya manusia dalam maksiat, terjatuhnya manusia ke dalam kesyirikan kepada Allah, masalah yang paling besarnya ketika dia berprasangka jelek kepada Allah. Dan ketika seseorang berprasangka jelek kepada Allah, yang dia itu menyelisihi daripada kesempurnaan Allah Rabbul Alamin. Ya, kesucian Allah, wa dhanna bihi ma yunaqid asma'ahu wa sifatihi wa lihada tawa'ada Allah subhanahu adh-dhannina bihi dhanna su' bima lam yatawa'ad bihi ghairahum. Oleh karena itu, barang siapa yang seseorang dia berprasangka jelek kepada Allah, berarti para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dia telah mengurangi daripada sifat kesempurnaan Allah. Dari sifat kesempurnaan Allah adalah adil. Allah itu maha adil. Allah maha adil. Kemudian ketika ya ada sesuatu dalam hatinya berupa dosa. Saya sudah capek bekerja. Saya sudah mengatur bisnis saya. Ya saya sudah membuat hal-hal yang membuat usaha saya maju. Tapi kenapa saya enggak maju? Kenapa dia yang maju? Kenapa dia yang lebih berhasil dalam berbisnisnya? Kenapa dia ini walaupun dia mengatakan Allah enggak adil, tapi secara hal dia mengatakan ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak adil dalam pemberiannya. Saya sudah capek bekerja, kenapa saya gak dapat? Dia dapat. Subhanallah. Ini berbahaya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya kita menyadari bahwasannya. Tidak ada satupun yang ada di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Allah yang memberikan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah ya rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezeki. Ini keyakinan kita. Baik. Nah, ketika usaha saudara kita tersebut maju, usahanya ramai pelanggan, dia sering dapat pekerjaan, dia sering dapat proyek. Ya, itu semuanya apakah ya murni dari dia sendiri atau itu merupakan pemberian yang Allah berikan kepadanya? Jelas. Itu merupakan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Nah ketika itu adalah pemberian yang Allah berikan kepadanya, kemudian kita mengatakan, Allah, kenapa dia dapat? Kenapa saya gak dapat? Berarti kita sedang protes kepada zat yang telah membagikan rezeki kepada hamba-hambanya dengan keadilan. Bisa difahami ya teman-teman, dari sisi mana orang yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat, dia telah bersuudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taip, atau contoh yang kedua. Ya. Ketika kita sakit, atau ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita mendapatkan musibah. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, tidak ada seseorang yang lepas daripada musibah. Ya, kemudian kita mengatakan, kenapa sih? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kita berkeluh kesah. Ya, kita seakan-akan mengatakan, ya Allah. Ya, seakan-akan kita mengatakan Allah itu tidak alim. Allah itu tidak mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya dan apa yang jelek untuk hambanya. Sehingga kita protes dengan keputusan yang Allah putuskan untuk kita. Kenapa saya dibuat begini? Kenapa saya harus begini? Kenapa saya sakit? Kenapa saya begini dan begitu? Ya ini adalah sifat-sifat yang muncul dari su'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah orang-orang yang mereka su'udzon kepada Allah kecuali para hadirin dan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka. Allah melaknat mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan persiapkan kepada mereka neraka jahannam. Yang neraka jahannam itu merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Fath ayat ke-6. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ. Dan itu adalah ظَن, prasangka yang kalian prasangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kemudian di akhir ayat Allah mengatakan fasbahtum minal khasirin. Sehingga dengan dzon kalian kepada Allah dengan dzon yang jelek tersebut, maka kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada tentang khalilnya Ibrahim ketika beliau berkata kepada kaumnya, "Madza ta'budun?" Apa yang kau sembah? Aifkan alihatan dunallah turidun? Apakah ifkan Tuhan yang disembah selain Allah yang kalian inginkan? Kemudian kata Ibrahim, "Fama dhannukum birabbil alamin?" Sungguh sangat jelek dzan kalian kepada Allah Rabbul alamin. Seakan-akan Allah tidak bisa membantu kalian. Seakan-akan Allah tidak bisa membela kalian. Seakan-akan Allah tidak menolong kalian. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk mengabulkan doa kalian sehingga kalian meminta kepada selain Allah. Padahal ini bumi-bumi Allah. Ini tempat-tempat Allah. Ini semua kerajaan Allah. Tetapi kalian meminta sesuatu kepada makhluk yang lemah. Berarti di sini ada dzan yang jelek kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba jelasin lagi, wa ammal qadiru ala kulli syai'in, bukankah Allah itu qadir terhadap segala sesuatunya? Al-ghani bidzati an kulli syai'in, al-alam bi kulli syai'in, yang mana Allah itu ghani, kaya zatnya dari segala sesuatunya. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu Maha Rahman dan Allah itu Maha Rahim. Alladzi wasi'at rahmatuhu kulli syai'in, yang mana rahmatnya Allah itu luas, meluas, meliputi segala sesuatunya. Wa idkhalul wasa'id bainahu wa baina khalqi yanqudu bi haqqi rububiyyati wa ilahiyyati wa tauhidi. Ketika seseorang menjadikan penengah antara Allah dengan makhluknya, yang itu sesuatu yang tidak dibenarkan daripada wasa'id syirkiyah, bukankah ini menunjukkan dia telah mengurangi kedudukan Allah Rabbul Alamin dan ini merupakan dzan yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, ini faedah yang sangat berharga teman-teman semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, untuk kita selalu berprasangka baik kepada Allah, karena ketika ya kita terjatuh dalam dosa, apapun dosa yang kita lakukan, tidak lain ada dzan yang jelek kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ditimpa sebuah musibah, kemudian lari kepada dosa, dilari kepada maksiat, apa ini sebabnya? Karena dzan dia jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena prasangka dia jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamata wal afiyah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat kepada saya dan juga kepada teman-teman semuanya. Kalau masih ada waktu tersisa, kalau ada pertanyaan yang mau diajukan, mungkin tidak ada, mungkin kita tutup pengajian kita di pagi hari ini. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, dan saya mohon maaf pada minggu yang lalu. Kebetulan Syafal, saya biasanya tidak ada kajian ba'da subuh. Ya, saya selalu minta kalau keluar kota jangan ada kajian ba'da subuh. Kebetulan Syafal, tiba-tiba ada kajian subuh mendadak. Akhirnya kebetulan Syafal agak drop sedikit. Ya, saya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan kajian sebelumnya walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan dalam hidup kita. Tips saya tutup. Subhanallah bihamdika. Syahadu Allah ilah ilah ilah. Astagfirullah wa tubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat itu membutuhkan apa? Ta'awud bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kajian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada menyediakan mic, ada menyediakan apapun kan? Ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah atau misalnya enggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustaz-ustaz yang menyampaikan, tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Dan bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya,